apa dan di mana sosok yang selalu ku sebut dalam doa, perempuan yang kan ditakdirkan Tuhan untuk menemani dalam hidupku ini. Salam rindu untuk kamu, aku kan sabar menantimu. Salam rindu